Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, baik kenikmatan dunyawiyah ataupun kenikmatan diniyah. Dan memang kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah Subhanahu wa taala yang telah mendatangkan kebaikan-kebaikan dan juga yang menghilangkan kejelekan-kejelekan, sehingga wajib bagi hamba-hambanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbing umatnya, membimbing kita semuanya untuk kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebab yang kuat untuk kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaykum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Perhatikanlah kepada orang yang lebih rendah di antara kalian, dan jangan kalian memperhatikan orang yang lebih tinggi di antara kalian. Karena hal itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum." Itu lebih pantas untuk kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebab yang kuat agar kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar kita memperhatikan setiap waktunya, setiap saat memperhatikan orang yang di bawah kita. Yaitu seperti yang dijelaskan oleh Sa'di rahimahullah, yaitu melihat orang-orang yang di bawah kita fil aqli wan nasabi wal mali wa asnafin ni'ami. Kata beliau rahimahullah, yaitu melihat orang-orang yang di bawah kita fil aqli, yaitu dilihat akalnya, orang tersebut akalnya lebih kurang daripada kita. Wan nasab, demikian pula nasabnya, kata beliau. Wal mal, dan juga hartanya. Wa asnafin ni'ami, dan juga jenis nikmat-nikmat yang lainnya. Masih banyak tentunya nikmat-nikmat yang tidak disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kenapa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita untuk yang demikian? Di sini kata beliau rahimahullah, kata As-Sa'di rahimahullah, "Faman tasdama hadzan nadhara itarrahu ila kasrati syukri rabbih wasana'i alaihi." Kata beliau rahimahullah, karena kapan seorang hamba dia terus-menerus dengan perhatian yang semacam ini, yaitu dia memperhatikan orang yang di bawahnya seperti yang disebutkan tadi, memperhatikan orang yang di bawahnya dalam hal akalnya, nasabnya, hartanya dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, maka manakala seorang hamba terus-menerus melakukan hal yang demikian, ittarrahu ila kathrati syukri rabbihi wassana'i alaih, maka hal tersebut akan mendorong dirinya untuk senantiasa banyak bersyukur kepada Rabbnya, banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Tasa'li rahimahullah, فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ يَرَى خَلْقًا كَثِيرًا دُونَهُ بِدَرَجَاتٍ فِي هَذِهِ الْأَوْصَافِ. Karena sesungguhnya, terus-menerus hamba tadi, dia akan melihat khalqan kathiran dunahu, banyak ternyata makhluk-makhluk yang lainnya, hamba-hamba yang lainnya, yang derajatnya itu di bawah dia. Di bawah dia, sangat jauh, fi hadihil awsafi, yaitu pada sifat-sifat yang disebutkan tadi, fil aqli, wal nasabi wal mali, wa asnafin ni'ami. Ternyata kalau dia perhatikan orang-orang yang di bawahnya, di sana banyak khalqan kathiran, makhluk-makhluk yang banyak yang derajatnya di bawah dia. Akalnya tidak seperti dirinya, nasabnya tidak seperti dirinya, hartanya juga tidak seperti dirinya. Wa yatamanna kathirun minhum an yasila ila qaribin mimma utihi min afiyatin wa malin wa rizqin wa khalqin wa khuluqin fayahmadu Allah ala dhalika hamdan katsiran. Kata beliau rahimahullah, dan juga kebanyakan di antara mereka, di antara makhluk-makhluk tersebut, berangan-angan supaya bisa sampai kepada apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya, berupa kesehatan, harta yang banyak, rizki yang banyak, dan juga bentuk yang bagus, bentuk tubuh yang bagus, wa khuluqin, dan juga akhlak yang mulia. Sehingga ketika dirinya memperhatikan makhluk-makhluk yang lain yang derajatnya di bawahnya, dia akan memuji Allah subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran, dengan pujian yang banyak. Dia akan banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan menyatakan, alhamdulillahilladzi an'ama alayya wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Dia akan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah, yanzuru ila khalqin kathirin mimman sulibu uqulahum fayahmadu rabbahu ala kamalil aqli. Dia melihat kepada makhluk yang banyak, hamba-hamba yang banyak, yang mereka itu sulibu uqulahum, akalnya mungkin dihilangkan ataukah kurang, itu tidak diberikan akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin gila ataukah tidak sampai tingkatan gila, namun akalnya tidak sempurna. Fayahmadu rabbahu ala kamalil aqli, sehingga dia pun akan memuji Rabbnya, memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas sempurnanya akal yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. وَيُشَاهِدُ عَالَمًا كَثِيرًا لَيْسَ لَهُمْ قُوتٌ مُدَّخَرٌ وَلَا مَسَاكِنْ يَأْوُونَ إِلَيْهَا وَهُوَ مُطْمَئِنٌ فِي مَسْكَنِهِ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. Kata Sa'di rahimahullah, dan dia juga melihat di sana makhluk yang lainnya, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lain yang banyak, yang kata Sa'di, لَيْسَ لَهُمْ قُوتٌ مُدَّخَرٌ, yang mereka tidak memiliki makanan-makanan yang tersimpan, itu tidak memiliki lumbung berupa makanan yang tersimpan, baik yang masih mentah ataupun yang siap makan, dia tidak memiliki seperti ini. Wala masakin ya'una ilaiha, dan juga masih banyak yang lainnya yang tidak memiliki tempat tinggal yang dia bisa bernaung di bawahnya. Wa huwa mutma'innun fi maskanihi, sementara dirinya tenang, santai, enak di tempat tinggalnya, di maskannya, di rumahnya. Muwassa'un 'alaihi rizquhu, dan rizkinya juga dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seorang hamba melihat dengan pandangan yang semacam ini, tentunya dia akan banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Sa'di rahimahullah, wa yara khalqan kathiran qad ibtulu bi anwa'il amradi wa asnafil asqami wa huwa mu'afan min dhalika musarbalun bil afiyati. Kata beliau rahimahullah, dan dia melihat di sana banyak dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, qad ibtulu bi anwa'il amradi, mereka diberikan ujian, diberikan bala musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam penyakit. Berbagai macam penyakit. Seperti yang sedang kita alami pada saat sekarang ini. Yaitu di mana kita menyaksikan dan mendengar banyak di antara manusia, mereka terkena, terpapar virus corona yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk hamba-hambanya. Wasnafil asqami, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Wa huwa mu'afan min dhalika, sementara dirinya sehat-sehat saja. Dirinya diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menderita sebagaimana hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala menderita penyakit-penyakit yang lainnya. Dia diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Sa'di rahimahullah, وَيُسَاهِدُ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ بِتُلُوا بِبَلَاءٍ أَفْضَعَ مِنْ ذَلِكَ. Dan dia juga melihat di sana hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya, yang mereka diberikan bala musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih parah lagi dari apa yang sebelumnya. Mungkin sebelumnya ada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala diberikan musibah berupa kemiskinan, penyakit-penyakit badania seperti yang disebutkan tadi. Ternyata di sana juga ada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan musibah bala oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bala yang lebih mengerikan. Yaitu kata Sa'di rahimahullah, bin hirafid din wal wuku'i fi qaduratil ma'asi. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada hamba-hamba tadi, bin hirafid din, yaitu dengan menyimpangnya agama dia. Dia menyimpang dari jalan yang lurus, dari siratal mustaqim. Wal wuku fi qaduratil ma'asi, dan juga dia terjatuh pada lembah-lembah maksiat, pada kotoran-kotoran maksiat. Mereka banyak sekali seperti yang disebut oleh Sa'di rahimahullahu ta'ala, wallahu qad hafidhahu minha aw min kathirin minha. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga dirinya dari penyakit-penyakit tersebut, dari bala yang disebutkan tadi, aw min katsirin minha, ataukah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dirinya dari kebanyakan bala yang ditimpakan kepada hamba-hamba yang lainnya. Maka tentunya dengan ini kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan kepada kita berupa diniyah, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap kita meniti jalan yang lurus, berusaha untuk meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana ternyata kata Sa'di rahimahullah, banyak sekali hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan bala seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Dan juga ujian-ujian yang lainnya yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, akan tetapi waktunya tidak mencukupi, fa insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang bidnillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.